Silakan Bapak dan Ibu kalau mau bertanya. Mungkin kita atur dulu ya. Tiga ikhwan dan tiga juga akhwat. 1, 2, 3. Oke, yang tengah-tengah mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telur. Ya, Ustaz Irwandi, perkenalkan saya nama Henry, Pak. Waalaikumsalam, Pak ya. Henry. Ini Pak, alhamdulillah, bismillah, akhirnya saya bisa langsung ketemu dengan Ustaz Irwandi. Kan selama ini saya ikut kajiannya via offline terus, Ustaz. Masya Allah. Iya, jadi alhamdulillah berkat izin Allah, ana bisa gabung dengan Ustaz hari ini. Allah ibarik. Jadi apa namanya? Mungkin kalau kata pepatahnya, seekor kancil memburu terong gitu dong. Seekor kancil memburu? Memburu terong. Terong, terong. Terong, terong, Ustaz. Bazinjan. Seekor kancil berburu terong, sekali anak tampil, pertanyaan langsung diborong, Ustaz. Afwan. Oh gitu. Terongnya tadi pemborong. Bukan, Ustaz. Jadi afwan. Satu-satu aja. Borongannya satu aja. Oh itu Ustaz. Satu borongan Pak. Satu borongan tapi afwan aneh ada 4 ini Ustaz. Afwan mengenai afwan Ustaz. Karena aneh juga sudah lihat beberapa kajian Ustaz di offline, ada beberapa yang aneh belum dapatkan, juga sudah mencoba membaca buku karangan Ustaz Harta Haram Muamalat Kontemporer. Jadi aneh sudah dari kemarin-kemarin aneh sudah sisipkan pertanyaan Ustaz afwan. Betul. Ada 4 saat, pertama itu perihal bank, kedua perihal KPR rumah, pinjam-meminjam. Sampaikan aja biar cepat borongannya tadi. Siap, Ustaz. Ini Ustaz, yang pertama ini berkaitan dengan pekerjaan Ana Ustaz. Ana seorang dokter. Masya Allah. Terus kebetulan kita itu ada kerjasama dengan perusahaan farmasi. Ya. Dan kita juga dituntut untuk mengupdate ilmu medis terus Ustaz. Terus. Jadi kita itu ada namanya support dari tim farmasi. Pertanyaan Ana itu pabrik farmasi. Iya. Jadi kita kerjasama dengan farmasi. Kerjasama Anda dokter di klinik atau di rumah sakit? Di rumah sakit, Ustaz. Rumah sakit. Iya, Ustaz. Yang memberikan Anda biaya biaya support itu dari support. Perusahaan farmasi. Bukan rumah sakit. Bukan. Karena kebetulan Ana di swasta, Ustaz, bukan di pemerintahan, Ustaz. Iya. Jadi yang jadi biasanya kita itu dalam KPK pun juga. Ini bukan suatu gratifikasi kalau untuk sebuah kajian ilmiah gitu, atau untuk sebuah acara ilmiah. Jadi misalnya ada seminar ke daerah-daerah atau ke luar negeri, itu kita disupport sama. Konsekuensinya apa? Kalau dari Ana sendiri sih Ustaz, itu gak ada Ustaz. Jadi karena kebetulan kalau biasanya selama ini kan yang logisnya seorang dokter meresepkan obat tertentu untuk pasien gitu. Kalau Ana kebetulan, Ana dokter spesialis, tapi kebetulan ibaratnya ya obat yang Anda pakai itu ya memang bermanfaat buat pasien, jadi sebetulnya nggak ada konsekuensi apa-apa gitu Ustaz. Tes. Nah, jadi pertanyaannya halal. Jadi yang kita support itu biasanya transportasi, registrasi, biaya ilmiah, terus hotel, tiket gitu Ustaz. Jadi pertanyaannya halalkah atau haramkah gitu Ustaz. Terus ini masalahnya Ustaz, yang bank. Sebentar, bila tidak ada konsekuensi sama sekali, hukum asalnya boleh dan mubah. Boleh dan mubah, Ustaz. Alhamdulillah. Bila tidak ada konsekuensi sama sekali. Baik, Ustaz. Terus. Baik. Masalah bank, Ustaz. Anda juga ada lihat beberapa kajian offline antum. Anda sepakat bunga itu nama lain dari, nama halus dari riba itu, Ustaz. Dan Anda juga beberapa, Anda ada beberapa rekening dan kebetulan Anda juga minta beberapa bank tersebut untuk menghapuskan, boleh nggak dihapuskan bunganya per bulan gitu. Ada yang bisa tidak, ada yang tidak gitu, Ustaz. Yang tidak akhirnya tutup, yang tutup, dan ada juga yang karena itu payrollnya rumah sakit, jadi Anda nggak bisa tutup. Jadi sehingga Anda kalin dengan cara begitu gaji masuk, Anda pindah uangkan ke bank lain, Ustaz. Kebetulan yang bisa itu Anda sebut mereknya aja Muamalat, Ustaz. Jadi Anda punya bank Muamalat, jadi rekening utamanya di bank Muamalat. Jadi begitu dapat gaji dari bank lain, yang itu masih ada ribanya, masih ada bunganya, itu langsung Anda pindah. Uangkan ke Muamalat. Karena di situ Anda sudah bikin sepakatan tidak ada riba di situ. Tadi ada bunga di situ. Tidak ada pertambahan. Iya, kira-kira bagaimana dengan yang Anda lakukan ini Ustaz gitu. Anda tidak bisa merubah atau menutup bank yang menjadi payroll rumah sakit. Ya betul, kalau memang tidak memungkinkan apa boleh buat. Akan tetapi Anda kan rumah sakit swasta kan ya? Betul Ustaz. Ya. Kalau rumah sakit swasta lebih gampang daripada pegawai pemerintahan. Ya Ustaz. Cuma tinggal Anda komporin beberapa teman, 10 orang kaum muslimin di sana, ajukan ke bagian keuangan, nah, bisa enggak nanti jadinya? Aneh udah dengar solusi Ustaz ini juga ya, belum ketemu teman-teman yang bisa seperti itu Ustaz. Aneh ibaratnya masih berjalan sendiri itu Ustaz. Iya. Jadi begitu aneh dapat gajian di bank konvensional tersebut, hari itu langsung anak pindah uangkan ke itu. Boleh. Jadi ibaratnya ya sisa saldonya sudah enggak ada apa-apa lagi. Yang ketiga. Baik, Ustaz. Masalah KPR rumah Ustaz. KPR rumah. Iya, siap Ustaz. Ini kebetulan Anda juga setuju KPR itu riba. Alhamdulillah Anda pernah akhirnya dapat suatu perumahan syariah tanpa riba, tanpa sita bank, tanpa sita. Dan alhamdulillah Anda cerita itu cash bertahap. Alhamdulillah waktu itu Anda rencanakan 6 bulan selesai, ternyata 4 bulan alhamdulillah dengan berkat izin Allah selesai. Tapi kadarullah Ustaz, ya Anda diuji coba dengan beberapa teman-teman, ternyata perusahaan properti syariah itu bodong Ustaz. Jadi per 1 November kemarin kita akhirnya bawa masalah ini ke hukum. Mungkin via majelis ini Anda juga sampaikan, berhati-hatilah dengan orang yang menjual-jual syariah gitu Ustaz. Betul. Jadi akhirnya Anda ini Ustaz, terakhir dengar kajian Ustaz itu 21 Juli tahun ini, itu berkaitan dengan KPR di bank syariah. Dan kebetulan Anda juga utamanya juga di muamalat. Setelah Anda tanya-tanya, ternyata masih tetap walaupun muamalat berlabel syariah, begitu Anda lihat rincian-rinciannya masih tetap belum syariah gitu Ustaz. Jadi rencananya itu, yang pertanyaan Anda, Afwan, untuk spesialis apa? Anestesi Ustaz. Anestesi. Ya, terbius Ustaz. Bius itu bang muamalat. Jadi Ustaz, pertama pertanyaan Anda, Anda sekarang itu untuk sebuah rumah ya, alhamdulillah sampai saat ini Anda masih ngontrak Ustaz. Jadi ya sesuai di baju Anda, lebih baik, lebih berkah ngontrak daripada KPR riba itu Ustaz. Betul. Jadi biarlah Anda ngontrak jangka panjang 5 tahun, 10 tahun, asal berkah itu Ustaz. Jadi tapi tetap punya keinginan untuk punya rumah Ustaz. Jadi pertama itu rencana Anda, misal Anda punya pikiran pengen mencari rumah yang orangnya kepepet Ustaz, gimana Ustaz? Misalnya dia tiba-tiba butuh uang gitu. Misalnya harga rumah di sini 2M, tiba-tiba dia jual 1M. Nah, Anda lagi ngejar-ngejar itu kira-kira gimana? Boleh Ustaz. Secepatnya Anda beli. Iya, karena makin cepat terbantu kebutuhan dia kan. Nah, gitu Ustaz. Sedang butuh. Tapi jangan tunggu-tunggu. Apa enggak jatuh zalim Ustaz? Soalnya kan misalnya harga rumah tersebut pasarnya dia kan redo. Oh, gitu Ustaz. Iya. Dia berarti menghibahkan sebagian ke Anda asal dapat terbantu kebutuhannya secepatnya. Jangan tunggu-tunggu waktu lagi. Baik, Ustaz. Allah barik fiik. Baik. Terakhir Ustaz, afwan Ustaz. E5 berarti. Catatan Anda 4 Ustaz. Ini dibatasin saja. Ini mungkin yang terlalu ini banyak nanti pertanyaan. Enggak, ini pendek-pendek aja, mungkin singkat aja. Pinjam meminjam Ustaz. Misalnya kita minjamkan 10 juta ke seseorang saudara kita. Ya kita ibaratnya dia minjam ke bank ke kita aja gitu. Ya. Tapi begitu dia selesai meminjam 10 juta, tiba-tiba ada rasa terima kasih, baik berupa uang lagi kelebihan atau berupa barang. Kalau misalnya di awal tidak disyaratkan, boleh Ustaz. Rasulullah seperti ini, Jabir mengatakan faqadani wa zadani. Rasulullah SAW membeli unta Jabir dengan tidak tunai, ya berarti boleh berhutang kepada Jabir. Kemudian beliau bertemu dengan Jabir di masjid, kemudian Rasulullah membayar dan beliau lebihkan. Boleh. Allah berkah. Dengan syarat tidak disyaratkan di awal. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Makasih Ustaz. Allah berkah. Cukup Ustaz. Allah. Jazakallah khair. Salam coba. Mungkin kita diatur ya pertanyaannya, jadi jangan sampai satu orang bertanya sampai 5 pertanyaan, biar semuanya kebagian gitu Mas. Afwan panitia, karena mumpung kesempatan makanya. Ya, insya Allah ada kesempatan semuanya. Izin atas izin Allah. Mungkin ntar dulu Mas, Ahwat dulu, karena barusan dari Ahwat dari atas. Agak maju aja, tolong Ahwat yang mau, ya silakan maju ke yang depan aja. Maju. Sebentar Pak. Mic-nya di mana? Di atas. Silahkan. Di bawah nggak ada mic tuh, akhwat. Yang mau tanya tolong siap-siap agak maju. Bismillah. Bentar Pak. Ya tolong akhwat yang ada di atas silakan langsung tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cikarang Baru, Ustaz, perkenalkan. Alhamdulillah bisa bertanya langsung ke Ustaz Erwandi. Masya Allah, silahkan Ibu. Pertanyaan saya ada dua aja sih. Yang pertama. Satu aja ya, jangan banyak-banyak dulu. Kita batasin satu-satu aja dulu. Jadi masalah GoFood atau GrabFood itu, di saya banyak baca artikel itu kan GrabFood dan GoFood itu kan haram ya. Tetapi saya punya pemikiran kalau misalkan, jadi kasusnya itu seperti ini. Kalau misalkan saya beli titip barang ke teman di teman itu sedang di luar kota, saya tiba-tiba nitip barang, kemudian dia membelikan apa yang saya pesan dan saya membayar. Pakai uang dia dulu atau pakai uang Anda? Pakai uang dia dulu pasti. Jadi Anda bayar berlebih. Kenapa? Anda bayar berlebih kan ya? Saya bayarnya enggak lebih, sama sesuai dengan harga barang itu. Dan itu bukankah sama dengan kasusnya GrabFood, GoFood itu Ustaz? Saya ceritakan kepada Anda. MOU antara merchant dengan pihak Gojek. Ya. Ada di antara Anda yang punya merchant yang berhubungan dengan, ada MOU dengan Gojek? Di pasal 2 ayat 3 dinyatakan bahwasanya pihak merchant tidak boleh memberikan nota yang sebenarnya harga yang disepakati antara merchant dengan pihak Gojek, yang nanti dijelaskan di pasal 3 ayat 1. Bunyinya begini, bahwasanya pihak Gojek mendapatkan fee sebanyak 15%. Itu dulu, sekarang MOU yang terbaru fee 20% dari harga yang sesungguhnya. Baik. Berarti yang dibayarkan oleh Gojek kepada merchant, kalau umpamanya harga barang 80.000, harga makanannya. Maaf, harga makanan 100.000. Berarti dibayarkannya berapa? 80. Yang 20 dapat ke kantong si Gojek tadi sebagai fee. Jelas, Ibu? Dibayarkannya 80. Ditagihkannya ke si konsumen berapa? 80 apa 100? Berarti dipinjamkan uang 80 dibayar 100. Apa namanya? Jadi apa namanya? Ya. Jawab, apa namanya? Namanya apa, Bu? Enggak tahu. Kalau enggak tahu saya beritahukan namanya. Namanya riba. Ya, pinjam tapi uang 80.000 bayar 100.000. Riba atau bukan? Ya, riba. Riba. Terus apa lagi? Nah, tapi kemarin saya sudah membahas dengan teman juga sebelum saya bertanya ke Ustadz ini. Ternyata di Gojek dan GrabFood itu kalau misalkan kita beli misalkan jangan sebut merek pizza ya, Ustadz. Apa? Pizza, misal. Pizza terus. Dan si driver Gojek ini, GoFood ini, dia memberikan nota yang sebenarnya ke konsumen gitu. Jadi kita hanya membayar sesuai dengan jasa dia mengirimkannya saja dari alamat pizza tersebut ke rumah kita gitu, Ustaz. Ibu kan bahas dengan teman Ibu. Saya MOU yang saya dapatin. Ya kalau misalkan kasusnya seperti itu berarti jadinya enggak salah, enggak atau gimana? Terserah Anda. Paham saya maksud? Dia punya kasus yang dia tahu. Tapi yang saya tahu dulu juga begitu. Sama harganya. Ternyata ada merchant dari Malang, dia punya marketplace untuk makanan kuliner dan dia kerjasama dengan GoFood. Ada tanda tangan dia dengan GoFood, MOU-nya seperti itu. Beberapa waktu yang lalu juga ada salah satu pengusaha ayam goreng di Pondok Gede juga membawa MOU yang sama ke depan saya. Sekarang 20%, 20% di sini tertulis Ustaz. Karena mereka ditawarin oleh Gojek untuk kerjasama. Karena French chicken yang termasuk laris, Gojek mendekati mereka dengan membuat MOU itu. dibawanya MOU-nya kepada saya sebelum mereka setujui. Saya katakan jangan setujui, ini ada riba. Ya. Cukup. Itu urusan Anda dengan teman Anda. Urusan saya sudah selesai. Saya katakan riba. Ya. Oke, Ustaz, terima kasih. Untuk kecuali yang... Anda berikan Anda pesan melalui GoFood tadi, melalui Gojek, merchant yang tidak ada, makanan yang tidak ada di fitur dia. Itu betul, dia tidak dapat fee. Karena tidak ada MOU. Paham? Umpamanya ada sate padang A, umpamanya. Tidak pernah dia ada MOU dengan pihak Gojek. Itu betul. Berapa harganya, enggak mungkin si pihak toko sate padang ini ngasih fee ke dia. Iya atau tidak? Atau rujak yang biasa pinggir jalan, enggak mungkin dia ngasih fee. Jelas? Iya. Nah, ini boleh kalau itu yang Anda beli. Tapi biasanya mereka tidak mau berada produk yang sama di fitur. Ya atau tidak? Produk sate padang ada di fitur mereka yang kerjasama dengan mereka. Anda minta sate padang yang dekat rumah Anda, mau enggak mereka layanin? Enggak boleh. Aturannya mereka tidak boleh. Jadi dari awal memang mereka diikat dengan riba tadi. Baik, Ustaz. Untuk yang satu lagi tentang satu saja. Jangan terlalu banyak. Satu jadi banyak yang lain mau tanya. Satu aja cukup. Ya, silakan Ihwan yang kedua tadi. Mana yang kedua? Silakan, Mas. Nah, gantian. Udah ini Ahwat baru kertas ya. Jadi kita adil semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya bukan berkaitan dengan riba, Ustaz ya, tapi perlombaan. Apa? Perlombaan. Perlombaan. Perlombaan dia tidak riba tapi judi. Oke. Silakan, silakan. Jadi gini, misalkan kita mengikuti lomba memanah. Cuman dipersyaratkan ada pendaftaran. Tapi dikasih keterangan hadiah berasal dari sponsor. Bukan boleh dari kita... uang peserta. Iya. Boleh. Boleh. Misalkan diaplikasikan ke lomba lari dan lomba balap sepeda, bisa kah Ustaz? Bukan lomba memanah. Tidak boleh. Tidak boleh. Alasannya kenapa, Ustaz? Alasannya kenapa, Ustaz? Alasannya. Alasannya karena Rasulullah melarang. Kata Rasulullah, la sabqa illa fi khufin aw hafirin aw naslin. Ini saya bahas di buku Harta Haram panjang lebar tentang perlombaan ini. Tidak boleh memberikan hadiah kecuali untuk tiga lomba. Jelas? Kecuali lomba pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Dikiaskan dengan tiga ini semua keterampilan yang berguna dalam berjihad. Lomba bela diri boleh. Lomba apa? Lomba pacu pesawat terbang boleh. Siapa yang kencang F-16 nya bawa boleh itu. Baik. Ini termasuk keterampilan dalam berjihad. Dikiaskan juga bahwa jihad bukan saja dengan peralatan perang, juga dengan ilmu syariat. Maka boleh mengambil hadiah dari musabaqah hifzul Quran, musabaqah cerdas cermat dalam ilmu-ilmu keislaman, juga dalam ilmu-ilmu dunia, science. Umpamanya menulis jurnal dapat fee, dapat hadiah, atau ikut lomba penelitian ilmiah dapat hadiah. Ini boleh. Jelas? Pacu hikmahnya seluruh yang berguna untuk keterampilan berperang tadi dibolehkan. Hikmahnya apa ini? Ibn Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Al-Furusiyah bahwa bermainnya boleh. Anda main bola, main futsal, main badminton, main apa lagi? Main voli, ya? Mubah, boleh bila tidak ada melanggar syariat-syariat Allah Azza wa Jalla di situ. Ya. Tapi tidak boleh bila ada hadiah walaupun dari pihak ketiga sponsor. Walaupun tidak ada uang keikutsertaan. Kenapa tidak boleh? Kenapa dilarang? Kata Ibn Qayyim, sesuatu yang mubah bila diberikan hadiah, dia berubah bukan sebagai lagi sebagai sebuah dinamakan istijmam, bukan sebagai untuk apa namanya refreshing saja, tapi dia berubah menjadi tujuan. Dan ini terjadi sekarang. Sesuatu yang mubah tadi ketika mendapat hadiah, mendapat fee yang besar, berubah jadi tujuan hidup dia. Ketika menjadi tujuan hidup, maka rusak dunia, tatanan dunia, baik dunia muslim maupun dunia kafir. Dunia tatanan manusia menjadi rusak. Karena syariat Allah bukan untuk muslim saja, untuk manusia seluruhnya. Coba lihat sekarang Anda. Lebih banyak mana orang bersemangat untuk menjadi pemain bola daripada profesor? Pemain bola. Tuh. Kaya raya, punya uang banyak, bantu ibumu, naik haji, main-main yang banyak. Ya atau tidak? Baik, cukup. Berarti lari tidak bisa dikiaskan dengan berjihad ya Ustaz ya? Tidak. Tidak bisa. Oh, oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Tolong ahwat yang kedua. Mika ada di belakang ya? Ya, silakan mulai aja. Persiapan selasar kiri atas kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz di Serang Cibarus. Serang mana? Banten. Cibarusa. Oh, Serang di sini sekarang. Oh, masya Allah. Afan Ustaz, kebetulan guru. Seorang guru bikin sering agak depan, agak maju ke agak depan, agak dekat aja dekat. Guru pegang uang tabungan. Iya. Megang tabungan murid-murid ya, kebetulan di sekolah. Lalu dan uang tabungan digunakan untuk bisnis modal usaha? Tidak seperti itu Ustaz. Tidak. Dan di lingkungan juga kan anak guru TPA. Alhamdulillah di lingkungan juga anak dipercaya inisiatif masyarakat untuk memegang uang tabungan persiapan nanti untuk Lebaran. Nah uang tabungan itu diambil dari masyarakat itu nabungnya setiap seminggu sekali. Uang tabungan itu anak titipkan ke suatu lembaga yaitu BMT gitu ya, semacam koperasi. Nah dengan kesepakatan anak dengan yang penabung itu untuk uang tabungan itu nanti diambilnya satu minggu atau dua minggu sebelum menjelang Lebaran gitu, seperti itu. Terus. Nah yang jadi pertanyaannya kan di BMT itu uang itu ya di olah gitu ya kan untuk bisnisnya gitu ya. Tapi anak tidak mendapat apa-apa dari itu. Terus tapi yang bikin anak apa ya khawatir dan tidak tahu gitu. Kalau misalkan pas dibagi itu masyarakat ataupun wali murid itu sering memberikan hadiah ya, banyak berupa entah itu parcel ataupun berupa uang gitu ya, seperti itu. Meskipun ya, anak udah bilang tidak usah gitu ya, tidak seperti itu. Karena ini tidak riba tapi rishwah. Oh, gitu. Sama haramnya. Ar-rashi wal murtashi finnal, kata Rasulullah. Orang yang memberi rishwah, menerima rishwah dalam neraka. Oh gitu ya. Bagaimana ya cara menjelaskannya? Sebetulnya? Jangan jelaskan, jangan terima. Oh jangan terima. Khawatir kalau itu suka pada ngambek gitu kalau nggak diterima. Nggak ada yang ngambek. Oh. Gitu. Saya juga guru ibu. Oh iya. Saya guru di program Magister Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah. Saya membimbing mahasiswa tesis S2. Kadang mahasiswa saya datang di bimbingan ke rumah, dia datang dari kampungnya, dari Garut, dari Bandung, dari mana-mana. Sambil bimbingan dia bawa oleh-oleh dari kampungnya. Saya katakan kepada dia, dia bilang, "Ustaz, ada oleh-oleh sedikit dari kampung." Saya katakan, "Saya terima oleh-olehnya, tapi nilai kamu saya turunkan." "Kenapa, Ustaz?" "Karena kamu menyogok dosen." "Iya kan, agar nilai kamu bagus kan ya?" Enggak Ustaz, walaupun tidak saya turunkan. Kalau kamu mau objektif nilai kamu saya berikan sesuai dengan kemampuan kamu, ambil lagi hadiahnya." Kira-kira apa yang dilakukan ini? Hah? Daripada rugi dua kali, rugi oleh-oleh, rugi nilai, mending enggak ada rugi kan ya? Diambilnya lagi. Kadang di rumah tidak ada snack, saya ajak mahasiswa ini kalau membimbingan untuk makan di warung di sekitar rumah. Dia kadang mau membayarkan pakai uang pribadinya. Saya katakan silahkan bayar, nilai kamu saya turunkan. karena kamu menyogok dosen. Afan Ustadz, ini kan harus sudah itu Anda lakukan, didik mereka. Oh iya. Kalau enggak, Anda tidak jadi pendidik namanya. Ya atau tidak? Nanti ketika anak ini tahu bahwa ibu gurunya menerima rishwah, berarti rishwah sebuah suatu hal yang halal. Ketika dia menjadi orang penting, baik tingkat desa sampai tingkat atas, sudah terbiasa dan diajarkan oleh gurunya, gurunya yang masya Allah pakai cadar, tentu Islamnya masya Allah. Ini kan jadi panutan dia kan ya. Guru saya jadi dulu pakai cadar, dia terima. Masa saya enggak terima? Anda yang mengajarkannya. Tapi kalau dari awal Anda ajarkan kepada orang tuanya dan kepada muridnya bahwa ini dalam agama Allah haram, mereka insya Allah akan menjadi anak-anak dan menjadi orang penting yang nantinya yang tidak mau menerima rishwah. Afan, Ustaz, ini kan udah berjalan 4 tahun ya. Kan yang udah lewat-lewat itu kan udah tahu sekarang haram, bagaimana cara membersihkannya kan yang udah kemakan gitu sama anak gitu ya, rezeki itu. Di waktu itu Anda tidak tahu hukumnya? Belum. Kalau tidak tahu, semoga Allah maafkan. Yang masih ada parcel-parcelnya atau amplop-amplopnya yang masih ada itu, itu berikan ke pihak sekolah. Berikan ke pihak sekolah, ini saya terima dahulu, masa mesti ada dalam rekening, berikan kepada pihak sekolah. Karena Anda sudah digaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Ibnu Lutsbiyah menjadi amil, pekerja, karyawan untuk menarik zakat. Untuk menarik zakat dari Bani Sulaim. Dengan terus terang, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya Rasulullah, hadza lakum wa hadza ma uhdiya ilayya." Wahai Rasulullah, ini zakat yang aku tarik. Yang aku ditugaskan untuk ini. Yang ini ya Rasulullah, ini hadiah dari Bani Sulaim untukku karena mereka senang aku adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan marah. Beliau mengatakan, "Ma balu qaumin ista'malnahu 'ala 'amalin faja'a ilaina wa qala hadza lakum wa hadza ma uhdiya ilayhi. Afala qa'ada fi baiti abihi wa ummi falyanzur ayyuhda ilayhi aw la." Maka Ibnu Rasulullah mengatakan, sungguh mendapat laknat, mendapat kemarahan dari Allah suatu kaum yang kami berikan mereka amanah untuk mengerjakan sesuatu, kami gaji mereka, lalu tugas mereka lakukan dan mereka datang kepada kami mengatakan terus terang, "Ya Rasulullah, ini yang aku ditugaskan dan ini hadiah untukku." Lalu Rasulullah membuat sebuah kaedah, apakah kalau dia duduk di rumah bapak ibunya di situ ada orang datang beri hadiah? Ini yang membedakan antara rishwah dengan hadiah. Kalau Anda tidak duduk sebagai pemegang uang dan guru di situ, kira-kira orang tua ngasih hadiah? Jawab. Ya. Pasti ya, tidak. Pasti ya, tidak. Berarti karena adalah jabatan Anda tadi dan untuk posisi jabatan tadi sudah dapat gaji. Ada salah seorang kolonel di angkatan, di markas besar angkatan darat, beliau pernah bertanya kepada saya, "Ustaz, saya seorang auditor. Ya, terkadang saya ditugaskan dari markas mabes angkatan darat untuk mengaudit keuangan di daerah-daerah. Saya dari kantor, dari markas besar sudah dapat biaya perjalanan dan seluruhnya. Tapi terkadang yang saya audit itu banyak teman-teman angkatan saya di akademi militer dahulu. Yang kepala danremnya, ya, kepala kodimnya banyak teman-teman saya dahulu atau adik kelas saya. Biasanya Ustaz, mereka ngasih saya hadiah Ustaz. Saya audit dengan secara profesional, Tapi biasanya mereka kasih hadiah oleh-oleh sebelum saya pulang, ya. Kadang ada yang bayar tiket pesawat, kadang ada oleh-oleh, kadang macam-macam, Ustaz. Bolehkah saya terima, Ustaz? Saya katakan, kalau Anda datang, ya, bukan bawa surat tugas sebagai auditor, kira-kira mereka ngasih oleh-oleh sebanyak itu atau tidak? Ya, jawab tidak, Ustaz. Ya, paling kalau pertemanan, paling sudah di rumah, gitu kan, ya. Paling ada makan di rumah, silahkan makan, paling begitu. Tapi sampai pelayanan seperti itu, tidak, Ustaz. Berarti ini adalah bukan karena pertemanan. Ini adalah karena jabatan Anda. Dan itu jabatan Anda sudah mendapatkan gaji untuk itu, maka haram tidak diterima. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Dan ini subhanallah, bukan hanya guru saja, bukan hanya dosen saja. Banyak. Ya, bahkan terkadang karyawan di tempat cuci motor, cuci mobil, atau tukang parkiran, biar dia melayani Anda melebihi yang lainnya, sering Anda kasih tips, ya atau tidak? Ini bagian dari nishwah. Pemberinya Anda pemberinya, dan dia yang penerima, dua-duanya masuk neraka. Karena ini yang merusak. Ini akan merusak tatanan hidup. Buktinya ya atau tidak? Mengurus KTP, mengurus ID yang harusnya gampang, jadi susah atau tidak? Apa penyebabnya? Rishwah ini penyebabnya. Saya ingat dulu di Arab Saudi, saya ada masalah dengan imigrasi. Biasanya yang datang ke imigrasi harus pihak kampus. Tapi pihak kampus mengatakan, Erwandi, kata dia, kalau kamu ingin cepat urusannya, saya butuh paspor cepat waktu itu. Kalau kamu ingin cepat urusannya, sebaiknya kamu sendiri yang datang. Kalau kami datang, biasanya lama. Butuh waktu seminggu, dua minggu. Tapi kalau kamu, mungkin bisa sehari. Saya bawa paspor sendiri ke imigrasi di Arab Saudi, masuk antrian biasa, ya, masuk antrian biasa, dan waktu setengah jam selesai urusan saya. Di situ malah yang cepat yang langsung. Kalau yang enggak langsung menggunakan biro jasa malah lebih lama. Ya, karena mereka rishwah merupakan kejahatan besar kalau di sana. Yang di sana yang akan dihukum bukan yang penerima saja, pemberi pun akan dipenjara. Maka berhati-hati Anda kalau umrah atau haji atau kerja di sana, bila ada melanggar peraturan, jangan coba-coba berikan uang damai ke polisi di sana. Dia akan tuliskan pelanggaran rishwah. Kalau pelanggaran rishwah, Anda akan dibawa ke mahkamah, dibawa ke pengadilan, disidang, dan akan dipenjara dan dikenakan denda negara. Negara memberikan denda, dan si aparat ini mendapat reward dari negara karena membongkar kejahatan pemberi rishwah. Maka sering polisi itu nawarkan ajak-ajak damai. Kalau Anda coba-coba ngasih, Anda yang malah bayarnya bisa ribuan real. Kalau Anda tadi melanggar, paling 300 real paling mahal. Paling mahal lagi adalah lampu merah ditabrak, itu paling 900 real paling mahal. Tapi kalau melanggar rishwah tadi, memberikan sogok atau uang damai ke polisi, itu bisa minimal 3000 real, dan Anda harus ke mahkamah dan menjadi masuk daftar blacklist. Mau baik mana? Mau baik yang resmi atau yang rishwah? Oke, mungkin sekarang mungkin kita Jazakumullah Ustaz. Allah barik fik, Ibu. Ya. Karena kertas sudah numpuk di atas meja Ustaz. Allah barik fik. Dan mungkin, kenapa di Indonesia ini menjadi budaya? Karena mulai dari sekolah tadi.